mitra bisnis, sekarang yang lagi hot, yang lagi hebat, yang lagi diperbincangkan orang di Amerika adalah tentang big data. Big data ini adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan data yang ada di cloud atau di internet atau di dalam dunia maya untuk memperbaiki bisnis kita. Jadi karena banyaknya data yang naik ke dalam dunia internet, orang itu bingung sekarang mau diapakan data yang ada ini. Setiap individu mempunyai jejak digital. Ya, jadi ketika Anda BBM, ketika Anda SMS, ketika Anda memakai handphone, itu tercatat atas nama Anda, Anda berada di mana, sedang bicara apa. Dan semua data ini belum sama sekali dimanfaatkan untuk kebutuhan bisnis. Nah, semua orang sedang berkejar-kejaran untuk mengejar ke sini. Yang saya paham dari sepanjang sejarah bisnis dan pengetahuan saya, nantinya data yang besar itu terpakai seperti apa, kita tidak tahu sekarang ini. Prediksi kita bahwa kita akan memakai untuk marketing yang hebat, orang bisa belanja apa, kita bakal tahu dan menawarkan, mungkin akan salah. Karena sejarah selalu mengatakan bahwa prediksi kita terhadap masa depan itu selalu salah. Tetapi kita harus tetap yakin bahwa adanya data yang begitu besar di atas langit kita, di atas cloud kita, ini nantinya akan menjadi sebuah pola bisnis, pola hidup, cara kita bertransaksi yang baru. Cuma barunya seperti apa, kita tidak tahu. Ini yang menurut saya menarik di dalam kehidupan dunia dan bisnis ini. Saya Tanadi Santoso dengan Business Wisdom. Sukses selalu untuk Anda.